Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الحبيبين أزني الله وإياكم الحمد لله di malam yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita mempelajari kitab Lum'ah al-I'tiqad oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Masih melanjutkan tentang masalah akidah kita, akidah kaum muslimin, akidah Ahlussunnah kepada para sahabat. Beliau mengatakan wa Muawiyatu khalul mu'minin, dan Muawiyah itu pamannya orang-orang yang beriman. Khal itu saudaranya ibu, paman kalau bahasa kita. Kalau saudaranya bapak itu am, sama-sama paman. Kalau bahasa Indonesia, bapak dari jalur bapak, dari jalur ibu, sama-sama paman. Kalau dalam bahasa Arab beda, kalau dari jalur bapak itu am, kalau jadi dari jalur ibu itu khal. Wa Muawiyatu khalul mu'minin, dan Muawiyah itu pamannya orang-orang yang beriman. Wa katibu wahyillah, dan penulis wahyunya Allah. Ahadu khulafail muslimin, salah satu dari khalifahnya kaum muslimin radhiyallahu anhu. Para hadirin azanillahu ayyakum. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala merasa perlu untuk menyebut tentang diri beliau secara khusus. Karena tidak semua atau tidak dalam semua kitab akidah masalah Muawiyah ini disebut. Tidak dalam semua kitab-kitab akidah masalah Muawiyah ini disebut. Mencukupkan diri dengan kaidah umum tentang sikap Ahlussunnah, sikap kita kepada para sahabat, yaitu mereka adalah manusia-manusia mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi memujinya, kita mengagungkannya, kita mencintainya, dan tidak pernah mencelanya. Itu kaidah umum dalam tentang para sahabat. Tapi beliau menyebut tentang Muawiyah secara khusus. Beliau menyebut tentang Muawiyah secara khusus karena sosok Muawiyah ini banyak disoroti oleh sebagian kalangan. Bahkan beliau disebut sebagai orang yang politikus yang jahat, yakni tukang menipu, curang, haus kekuasaan, dan tetek pengainya. Padahal semua itu, celaan-celaan itu berawal dari sumber yang sama. Semuanya berawal dari kitab-kitab Syiah Rafidhah. Semuanya berawal dari kisah atau dari kitab-kitab Syiah Rafidhah. Adapun dalam nyanyi pandangan ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka kita katakan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau dan bapaknya Abu Sufyan adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berlaku semua hukum yang berlaku pada para sahabat, tapi harus didudukkan pada posisi yang sebenarnya. Pertama, Muawiyah adalah seorang sahabat. Muawiyah adalah seorang sahabat, tapi beliau bukan as-sabiqun al-awwalin. Beliau tidak termasuk di jajaran orang-orang yang terdahulu masuk Islam, karena masuk Islamnya pasca Hudaybiyah. Bahkan dalam mazhab yang masyhur, beliau masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Ini pada waktu Fathu Makkah. Sebagian ulama mengatakan masuk Islam pasca Hudaybiyah, sebelum Fathu Makkah. Tapi yang penting, beliau saat perjanjian Hudaybiyah itu belum Muslim, dan berarti beliau itu tidak termasuk dalam kelompok as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Itu oleh karena itu derajat beliau tidak semacam derajat manusia atau para sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau tidak termasuk dalam Ashabu Badr, beliau tidak termasuk dalam para sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Tapi beliau memiliki keistimewaan yang dimiliki secara khusus meskipun masuk Islamnya belakangan. Yang pertama, beliau itu penulis wahyu. Beliau itu penulis wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau wahyu turun kepada beliau, beliau sallallahu alaihi wasallam kalau wahyu itu turun kepada beliau, maka yang beliau lakukan dua. Pertama, menyampaikan kepada kaum muslimin akan adanya wahyu yang turun. Para sahabat menerimanya, segera menghafalnya, segera memahami maknanya dan mengamalkannya. Begitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu begitu wahyu turun dihafalkan, terus dipelajari maknanya, kemudian langsung diamalkan isi dan kandungannya. Baik. Yang kedua yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu memanggil para penulis-penulis wahyu. Beberapa orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah Muawiyah, untuk menulis wahyu. Kenapa? Tidak semua sahabat itu bisa nulis. Bahkan rata-rata para sahabat itu enggak bisa menulis. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah kepada ummah ummiyah. Jadi orang-orang yang mereka itu adalah ummi, yang enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Cuma beberapa orang yang mereka itu bisa baca, bisa tulis. Di antara mereka itu dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi katabatul wahyi, para penulis wahyu. Dan itu merupakan keistimewaan khusus yang dimiliki oleh Muawiyah yang tidak dimiliki oleh banyak para sahabat. Beliau adalah penulis wahyunya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau itu saudaranya, kakaknya Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah itu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua-duanya putra dari Abu Sufyan. Dua-duanya putra dari Abu Sufyan. Salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Ummu Habibah, putri Abu Sufyan. Sedangkan Muawiyah itu adalah putra dari Abu Sufyan, kakak dari Ummu Habibah radhiyallahu anhum ajmain. Oleh karena itu, kalau istrinya Rasulullah itu ibunya orang-orang yang beriman, ibunya orang-orang yang beriman, wa azwajuhu ummahatuhum, dalam bahasa Al-Quran dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Rasulullah itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Karena istrinya Rasulullah itu ibunya, berarti saudaranya itu pamannya. Berarti saudaranya itu pamannya. Dan penyebutan ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Kenapa? Karena kalau kita menyebut Muawiyah itu dengan pamannya orang-orang yang beriman, maka konsekuensinya merembet kepada semuanya. Abdullah bin Umar itu paman, Muhammad ibn Abi Bakar itu paman, Abdurrahman bin Abi Bakar itu paman. Kenapa? Lah kan berarti nanti saudaranya Aisyah, saudaranya Hafsah, saudaranya siapa? Jadi Ummu Habibah, saudaranya Fulana, saudaranya Fulana dari para istri Rasulullah, semuanya distatuskan sebagai pamannya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu para ulama kita berselisih, apakah sebutan ini benar atau tidak. Tapi Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala memunculkan ini hanya untuk menunjukkan bahwasanya Muawiyah itu mempunyai kelebihan yang dimiliki oleh beliau, yang tidak dimiliki oleh semua para sahabat. Yang ketiga, bahwasanya beliau itu salah satu di antara khulafa kaum muslimin, seorang penguasa kaum muslimin yang kuat. Bisa dibayangkan, di antara keistimewaan beliau, beliau termasuk orang-orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menjadi salah satu gubernur. Dan Umar itu adalah orang yang sangat selektif di dalam memilih jadi siapa yang layak untuk menjadi gubernur. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an tatkala beliau jadi itu menjabat sebagai khalifah dan negeri kaum muslimin itu sudah menyebar dari satu negeri ke negeri yang lain, maka beliau memilih Muawiyah radhiyallahu an untuk menjadi gubernur negeri Syam. Dan Syam tatkala itu adalah negeri yang sangat kuat. Tatkala yang dipilih adalah Umar, adalah Muawiyah, menunjukkan kebaikan beliau di mata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang kedua, kepemimpinan ini berlangsung sampai akhirnya beliau menjadi khalifah, sampai kemudian beliau meninggal dunia sebagai seorang khalifah kaum muslimin, dan berbagai macam keagungan yang beliau miliki yakni dengan itu. Tapi tetap kita katakan bahwasanya beliau tidak termasuk jajaran awal para sahabat, dan itu harus diakui. Dididik seimbangkan antara kita mengatakan bahwasanya ini dan itu. Kenapa orang-orang Syiah itu kok sangat benci kepada Muawiyah? Mereka sangat benci kepada Muawiyah sebagaimana mereka sangat benci kepada Aisyah dan Hafsah. Ini mereka sangat benci kepada Aisyah dan Hafsah. Kenapa? Siapapun, ini siapapun yang bermasalah dengan Ali bin Abi Thalib, maka mesti dibuat masalah oleh orang-orang Syiah. Padahal gak langsung bermasalah, tapi rentetan-rentetan itu digawe. Rentetan-rentetannya itu disangkut-pautkan. Pernah terjadi satu peristiwa besar antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dalam perang Siffin. Dan itu adalah perang yang besar, fitnah yang besar, yang ini tidak bisa untuk saya paparkan panjang lebar dalam jadi masalah ini. Anda isyaratkan aja kepada kitab-kitabnya yakni para ulama. Yang paling gampang adalah kitab Hikbatun Minat Tarikh oleh Syekh Utsman Al-Humayyiz. Tapi kalau mau lebih lengkap yakni kitabnya Syekh Abu Bakar Ibn Al-Arabi rahimahullah dalam kitabnya yakni Al-Awasim Min Al-Qawasim. Yang pertama sudah ada terjemahannya, inilah faktanya. Yang kedua saya enggak tahu sudah ada terjemahannya atau belum. Nah, itu tentang Muawiyah. Itu tentang Muawiyah radhiyallahu an. Nah, kita lanjutkan. Kita pindah kepada masalah yang lainnya. Wa minas sunnah, dan di antara ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah li a'immatil muslimina wa umara'il mu'minin. Di antara ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam itu as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, li a'immatil muslimin, kepada para pemimpin, wa umara'il mu'minin, dan kepada para pemimpinnya orang-orang yang beriman, birrihim wa fajirihim, birrihim wa fajirihim, baik pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, malam ya'muru bima'asiyatillah, selagi mereka tidak memerintahkan untuk maksiat kepada Allah, فَإِنَّهُ لَا تَوْعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْسِيَةِ اللَّهِ. Karena tidak boleh taat kepada siapapun kalau dalam rangka maksiat kepada Allah. وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ وَاجْتَمَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Dan barang siapa yang menjabat sebagai khalifah, وَاجْتَمَ عَلَيْهِ النَّاسِ, lalu orang-orang bersepakat untuk mengangkatnya menjadi khalifah, waradu bihi, mereka meridainya, au ghalabahum bisayfihi, atau dia merebutnya dengan pedang, hatta saral khalifah, sehingga dia menjadi khalifah, wasummiya amirul mu'minin, dan diberi nama dengan atau disebut dengan amirul mu'minin, wajabat ta'atuhu wa harumat mukhalafatuh, maka wajib untuk mentaatinya dan haram untuk menyelisihinya, wal khuruj alaih, dan keluar darinya, wasyak asal muslimin, dan membongkar, merobek, menghancurkan yakni persatuan kaum muslimin. Para hadirin azanillahu wa iyyakum, ini masalah yang perlu untuk kita pahami sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim, Islam itu adalah agama yang sebagaimana dia mengatur individual, dia juga mengatur masyarakat sekitar individu, dia juga mengatur bangsa dan negara. Sebagaimana Islam itu agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, maka dia juga agama yang mengatur bagaimana masyarakat manusia itu bergaul, interaksi dengan sesama. Islam itu ngatur orang bagaimana dia bersikap tentang dirinya, adab makan, adab tidur, adab berpakaian, adab BAB, itu adalah antara orang dengan dirinya sendiri. Jadi mangan tangan kiri, urusannya sampean opo, iya memang kudu urusannya sama orang lain, tapi ini aturan agama. Turu mau tengkurap, mau turu karo ngadeg, mau turu karo jadi sirai di nisor, urusan opo sampean, iya memang gak ada urusan dengan orang lain, tapi ini aturan agama. Ini jadi aturan agama. Itu namanya adab akhlak seseorang yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Ada di sana Islam juga mengatur adab akhlak seseorang dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Berkaitan dengan tonggo, berkaitan dengan kerabat, silaturahim, berkaitan dengan teman sejawat, berkaitan dengan istri, berkaitan dengan anak, itu pada orang-orang yang ada di sekitar dia. Tapi Islam juga agama nasional dan internasional. Islam itu mengatur hubungan berbangsa dan bernegara. Yang terkadang masalah berbangsa dan bernegara ini tidak ada kaitannya dengan personil kaum muslimin. Urip di tengah kampung, kampungnya di tengah hutan, hutan ini di tengah pulau, pulau ini di tengah laut. Jadi terpencil, ngurusi negara napa, ngurusi presiden napa, presiden mau ganti ping 100 sih gak berubah, tetap macul. Lah itu juga merupakan satu yang harus dipelajari, harus kita ketahui. Kenapa? Karena masalah yang ada di Jakarta akan punya efek dengan masalah yang di kampung yang saya sebutkan tadi. Kebijakan-kebijakan ibu kota akan punya efek dengan daerah terpencil di tengah pedalaman sekalipun. Ini, dan itu adalah satu keagungan ajaran agama kita, yang agama kita mengatur sisi kehidupan manusia dalam semua sisi hidupnya. Baik, masalah-masalah akhlak dan akidah dibicarakan dalam kitab-kitab akhlak dan akidah, kitab-kitab adab. Masalah ini sebenarnya pembicaraannya enggak di sini. Pembicaraan mengenai masalah kekhilafahan, kepemimpinan bangsa dan negara itu sebenarnya pembahasannya dalam hukum fikih, dalam bab apa? Fikih ketatanegaraan, yang biasanya disendirikan oleh para ulama dalam bab kepemerintahan. Sebenarnya yang ditulis oleh Imamul Mawardi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ahkamus Sultaniyah, hukum kenegaraan, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Turuqul Hukmiyah, jalan pemerintahan, yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Siyasatus Syar'iyyah, politik syar'i, yang ditulis oleh banyak para ulama yang mereka menulis kitab khusus yang berkaitan dengan hukum ketatanegaraan. Ketatanegaraan itu adalah penggalan kecil dari satu hukum fikih yang luas, bukan masalah yang terpisah dari fikih. Yo koyo jenengan misalnya ngetawakno belajar kitab faraid. Faraid itu bukan masalah fikih yang lepas, bukan masalah lepas dari fikih. Faraid itu bagian dari fikih, tapi karena faraid itu punya hukum tersendiri, bab masalah tersendiri, kajiannya tersendiri, butuh keseriusan tersendiri, maka bidang ilmu ini dilepas oleh para ulama menjadi satu bidang ilmu tersendiri, tapi dia merupakan bagian dari fikih. Kayak hukum ketatanegaraan, sebenarnya itu adalah kajian fikih, masuk dalam hukum-hukum fikih, tapi karena ini lingkupnya itu luas dan efeknya besar dan banyak masalah, maka disendirikan oleh para ulama dalam hukum-hukum ketatanegaraan. Dan kitab-kitab itu ditulis oleh para ulama, sebagiannya adalah atas permintaan raja, atas permintaan khalifah. Kitabul Kharaj, hukum perekonomian negara, yang ditulis oleh Imam Abu Yusuf, murid utamanya Imam Abu Hanifah rahimahallahu taala, adalah beliau tulis tatkala beliau menjabat sebagai hakim agung di negeri Bani Abbasiyah. Diminta oleh khalifah untuk menuliskan hukum ketatanegaraan yang berhubungan dengan ekonomi negara. Akhirnya beliau tulis Kitabul Kharaj. Kitabul Kharaj itu kitab fikih. Sekarang itu diajarkan dalam kajian ekonomi Islam. Ini hukum misalkan Al-Ahkamus Sultaniyah Imamul Mawardi rahimahullah. Al-Ahkamus Sultaniyah hukum ketatanegaraan itu juga masalah-masalah semacam itu. Jadi lengkapnya pembahasan tentang hukum ketatanegaraan dalam bidang syar'i yang sesuai dengan aturan negara, aturan syar'i itu di kitab-kitab tersendiri. Agar ana sebutkan ini agar kita memahami bahwasanya politik ketatanegaraan itu bukan sesuatu yang lepas dari aturan agama. Para ulama telah membahasnya dengan jeli dan detail. Siapapun yang pernah membaca kitab Al-Ahkamus Sultaniyah tanya Mawardi, dan siapapun yang pernah membaca kitab Turuqul Hukmiyahnya Ibnu Abil Qayyim Al-Jauziyah akan sangat memahami bagaimana jeli dan telitinya Islam di dalam hukum ketatanegaraan. Ini hukum ketatanegaraan. Ini makanya dulu di zaman para dahulu para ulama tanazania, khulafaur rasyidin bianku undang-undangnya apa? Yo Al-Qur'an karo sunnah. Ini khulafaur rasyidin tatkala ngatur negara, itu hukum undang-undangnya apa? Hukum undang-undangnya Al-Qur'an sama as-sunnah. Karena mereka khalifah sekaligus ulama. Tapi tatkala zaman kebelakang, jadi butuh dikhususkan, maka akhirnya ditulis oleh para ulama yang belakangan. Loh, terus kenapa masalah fikih ini kok masuk di bidang atau dimasukkan oleh para ulama di kitab-kitab akidah, dan hampir semua kitab akidah memasukkan masalah ini, yang sebenarnya ini adalah kajian apa? Fikih. Kenapa? Karena dalam masalah ini merupakan salah satu titik pembeda antara ahlus sunnah dengan orang-orang yang menyelisih sunnah, tentang bagaimana sikap kepada penguasa, tentang bagaimana sikap kepada penguasa. Para mitra azaniyallahu wa iyyakum. Kalau kita membahas mengenai masalah ini, harus didudukkan lebih dulu siapa yang dinamakan dengan pemimpin, imam. Dalam semua kitab-kitab kajian akidah, kalau disebut wajib untuk mendengar dan taat kepada imam, itu yang dimaksudkan itu siapa? Yang dimaksudkan itu imam negara, bukan imam sholat, bukan imam partai, bukan imam organisasi, apalagi imam bayangan. Wong imam asli mereka apa mana bayangan? Imam bayangan. Baik, terus imam yang asli itu siapa? Dia adalah yang memiliki kekuasaan, memiliki wilayah dan memiliki kekuasaan. Apabila dia itu salah satu dari keduanya ini tidak punya, berarti dia imam bayangan. Dia itu memiliki wilayah dan berkuasa atas wilayah yang dikuasainya. Itu namanya imam. Itu namanya imam. Lah, imam ini para jamaah ta'ala, bisa jadi keimamahan yang meliputi semua wilayah dunia. Ini yang dahulu pernah ada, namanya khalifah. Ini yang dahulu pernah ada, namanya khalifah. Jadi sak dunia itu semua negeri kaum muslimin pemimpinnya satu. Semuanya cuma kegubernuran. Di zaman kekhilafahan Umar, Utsman. Utsman itu ibu kotanya di kota Madinah. Mesir itu gubernur, gubernur Mesir istilahnya. Yaman, gubernur Yaman. Syam, gubernur Syam. Irak, gubernur Irak. Indonesia, orang nyampe Indonesia zaman itu. Jadi itu, jadi pemimpin kaum muslimin itu satu, semua negeri jadi masuk dalam kegubernuran. Taib. Setelah ini runtuh dan semua negara berdiri sendiri, semua negara berdiri sendiri sebagai kekuasaan mutlak untuk mengatur dalam negeri yang tidak diatur oleh yakni oleh atasannya lagi, maka pemimpin setiap negara dialah imam. Pemimpin setiap negara dialah imam. Dan itu yang disebutkan oleh kaum para ulama kita tatkala membahas mengenai masalah ini. Tatkala membahas mengenai masalah ini, orang yang hidup misalkan di negeri Saudi, imamnya adalah rajanya. Hukum-hukum ini berlaku untuk raja. Orang yang tinggal di negeri kita, yang berlaku dalam hukum ini adalah presiden. Ini karena di negeri kita yang punya wilayah dan punya kekuasaan siapa? Presiden. Kalau dia tinggal di Amerika, di Malaysia, hukum-hukum ini berlaku untuk Perdana Menteri. Iya benar ya? Perdana Menteri ya, Malaysia ya? Ya, bukan raja tuh. Bukan raja. Raja itu kan cuma simbol. Simbol-simbol apa? Tapi pengendali kekuasaan, pengendali ekonomi, pengendali militer, pengendali nyari kekayaan alam, itu Perdana Menteri. Maka dalil-dalil ini berlaku untuk Perdana Menteri. Itu namanya imam. Yang kita diperintahkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah, berkaitan dengan masalah ini. Para ikhwan azani Allah wa iyyakum. Siapapun yang dia itu menjadi pemimpin di negara, entah namanya raja, entah namanya sultan, entah namanya presiden, entah namanya perdana menteri, apa meneh? Kalau di Jepang itu pengendali kekuasaan itu kaisar apa perdana menteri? Kaisar pemilik negara. Orang ngerti Jepang. Wes, pokoknya ngono lah, pokoknya pemimpin negara pengendali kekuasaan dan pemilik wilayah. Itu adalah imam. Lah, para ikhwan azani Allah wa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu para ikhwan azani Allah wa iyyakum, kita di negeri Indonesia tidak punya ikatan dengan Perdana Menteri yang ada di Malaysia. Kita tidak punya ikatan dengan raja yang ada di Brunei Darussalam. Kita punya ikatan dengan pemerintahan negeri kita. Dengan pemerintahan negeri kita. Lah, pemerintahan atau imam yang ada di negeri kita, di negeri kaum muslimin, di negeri manapun dia tinggal, dia terikat dengan penguasa wilayah dia tinggal. Jadi penguasa wilayah dia tinggal. Baik. Baik dia itu orang baik maupun dia itu orang buruk. Baik dia memegang tampuk kekuasaan dengan cara yang syar'i, yang dibenarkan, yang sah, atau dia mengambil alih kekuasaan dengan cara yang tidak sah. Ya, dengan cara yang tidak sah. Dia orang baik, masya Allah, pemimpin nih, presiden nih, wongnya api, rajin ibadah, perhatian karo rakyat, cinta karo rakyat, dicintai karo rakyat, seneng. Itu orang baik. Bisa jadi pemimpinnya itu orang buruk. Ini orang buruk. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahasakan dengan bahasa yang tidak ada bahasa di atasnya lagi. Rasulullah SAW mengatakan, suatu ketika nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang kulubuhum kulubus syayatin fi juthmanil is, hatinya setan, badani manusia. Mau menggunakan bahasa apa lagi? Ini bahasa lebih sadis dibandingkan dengan bahasa sebagian orang zaman sekarang. Ini serigala berbulu domba. Berbulu domba, serigala kaoti. Menurut setan no. Iki ku menggunakan bahasa setan. Sudah Rasulullah menggunakan uwongi, fisike kuwong, tapi hati ini setan. Berarti baik dia itu orang baik maupun dia itu orang buruk. Mau baik dia itu mengambil kekuasaan lewat jalur yang sah. Lewat jalur yang sah bisa jadi dipilih secara apa ya, musyawarah mufakat oleh ahlul halli wal aqd, oleh wakil-wakil rakyat. Bisa jadi dia itu ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, putra mahkota. Sebelum mati dia menentukan siapa khalifah atau siapa pemimpin berikutnya. Bisa jadi dengan kesepakatan semua bangsa itu. Dan itu cara-cara yang sah. Bisa jadi dia kudeta kekuasaan. Dan itu cara yang enggak sah. Kudeta kekuasaan, menguasai kekuasaan dengan cara kudeta atau mengambil alih pemerintahan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Pokoknya dia sekaranglah yang dianggap sebagai pemimpin negara. Maka apa kewajiban kita? As-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan taat selagi yang diperintahkan bukan maksiat. Ingat ya, selagi yang diperintahkan bukan maksiat. Jadi yang kita pandang itu perintahnya, aturannya, undang-undangnya, bukan orangnya. Orangnya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Aturan pemerintahan negeri kita menyatakan orang itu kalau berkendara wajib punya SIM. Terus helman di sepeda motor. Terus ngene. Aturan itu melanggar syar'i napa mboten? Aturan orang kalau berkendara pakai helm. No. Melanggar syariat? Tidak. Enggak melanggar syariat. Tapi kalau begitu aturan-aturan semacam itu wajib ditaati. Jangan pun dipatahkan, apa nih? Uangnya tukang korupsi kok enggak usah taat. Urusan dia tukang korupsi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia tukang korupsi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban Anda taat. Jadi para ikhwatina azani Allah yakum, orang itu sebagaimana saya ulang-ulang dalam banyak kajian. Kalau lihat dalil, itu lihat dalil yang berkaitan dengan dirinya. Jangan lihat dalil yang berkaitan dengan orang. Tidak usah jauh-jauh antara kita dengan presiden lah, kadon. Antara kita dengan orang tua, kita sendiri. Posisi saya anak. Apa kewajiban saya sebagai anak? Bakti sama orang tua, bersikap santun sama orang tua, berkata lembut sama orang tua, berbuat baik sama orang tua. Itu kewajiban saya sebagai anak. Jangan pandang kondisi orang tua kayak apa. Orang tua buradul kayak apa? Dia adalah orang tua saya yang wajib saya hormati, wajib saya berbuat bakti kepadanya. Orang tua ngomong, "Nak, tukono trasi, Nak." "Nggih, Bu, meskipun ibu Anda adalah seorang dukun." "Nak, tukono pecel, Nak." "Ya, berangkatlah beli pecel, meskipun bapak Anda pemabuk berat." "Nak, tukono nyenopo." Pokoknya perintahnya itu enggak melanggar syariat. Mau orang tua Anda itu bejat, mau tukang mabuk, mau tukang zina, mau tukang apa, itu urusan bapak dengan orang tua. Hisabnya antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan kita sebagai anak, bakti dan mentaati perintah orang tua. Selagi perintah orang tuanya enggak maksiat. Di suatu ketika orang tua itu melihat anakku sitik kok nurut, manut ngono ya. Akhirnya ngomong, "Nak, terno bapak ning lokalisasi, Nak." Tatkala itu jangan Anda taati. "Lah, Nak, kok biasanya kok nurut, saiki kok enggak?" Ngono. Jelaskan. "Nak, tokono pir, Nak." Lah, itu jangan ditaati. Jadi itu gambaran. Itu gambaran. Gambaran kecil itu loh. Dan dalam semua kehidupan itu begitu. Karena kan semua pasangan, semua hidup itu kan berpasangan tuh, suami istri, bapak anak, guru murid. Ini ya, guru murid dan macam-macamnya. Semuanya itu rakyat dan penguasa. Sebagai rakyat, pandang tugas kita sebagai rakyat. Jangan ngurusi kepribadian penguasa. Kalau sebagai penguasa, pandang kewajiban Anda sebagai penguasa, apapun kondisi rakyatnya. Kalau masing-masing orang itu melihat kepada kewajiban dia, nyaman ayam. Sing susah saiki itu yo. Orang itu sih dipandang itu urusannya wong. Seharusnya dari pemerintah itu ngene. Sampai enggak dari pemerintah masalah ini. Sing dadi rakyat, sing dadi pemerintah, seharusnya rakyat itu ngene. Akhirnya seharusnya karo, gak melaku karo nih. Suami sama istri aja lah. Kalau sebagai suami itu ngomong, karo bojo dadi wong wedok ngene lho, ngono ngene, ngono wae. Kebalikannya jadi istri ngomongi, jadi suami itu harusnya begini, gitu terus, gak beres urusan. Rumah tangga itu gak beres, padahal cuma diatur orang dua, ngatur anak itu. Ngatur anak itu, ikut kakek. Tapi kalau masing-masing seorang istri yang dipandang itu, apa yang harus saya lakukan untuk sang suami? Seorang suami yang dipandang itu, apa yang saya lakukan untuk istri saya? Selesai masalah. Kalau suatu ketika ono gak beresi, wajarlah, namanya manusia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas dalam masalah ini. Kenapa para ikhwatan azaniyallahu yani wa iyyakum? Kenapa? Para ikhwatan azaniyallahu ikum, semua itu saling berkaitan. Kita enggak bisa tahu ya ikhwan, negeri kita kalau dipandang oleh orang kacau balau, itu siapa yang salah? Siapa yang harus dibenahi? Itu enggak jelas. Aku jadi presiden dulu ya bingung. Mulainya tuh dari mana? Karena kondisi kadung bulak ruwet itu mau mulainya dari mana? Diatur penguasane rakyat yang balelo, diatur rakyat yang bulat. Mulainya itu dari titik mana? Dah, masalah-masalah semacam ini para fitan asaniyallahu yani wa iyyakum, itu ya harus dipandang dari semua sisi apa yang bisa saya lakukan. Saya diamani oleh Allah ilmu, maka jalankan tugas sebagai orang yang diberi ilmu. Jenengan diamanai oleh Allah kekuasaan, jalankan tugas sebagai seorang penguasa. Jenengan diamanai oleh orang begini dan begitu, jangan saling tuntut, jangan saling tuntut. Jadi, karena kalau sudah saling tuntut, jadilah yang tidak terjadi. Oleh karena itu, beliau mengatakan di sini, birbarihim wa fajirihim. Entah penguasa itu orang baik, entah penguasa itu orang buruk, yang penting dia sekarang menjabat sebagai presiden. Dia sekarang menjabat sebagai penguasa. Dia sekarang menjabat sebagai khalifah. Maka wajib as-sama wa ta'ah malam ya'muru bi ma'siyatillah, selagi mereka tidak memerintahkan untuk maksiat kepada Allah. Dan dalam hadis yang sering diulang-ulang dan kita semuanya apa, hadis Irbat Ibnu Sariyah, tatkala Rasulullah SAW suatu hari itu nasihati dengan nasihat yang sangat mendalam. Irbat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwanti'in fa'usina. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat terakhir. Kayaknya kok jenengan arepe meninggalkan kami. Tolong beri kami wasiat. Ini kira-kira ono bapak sakit parah terus kumpul anak-anak. Pak, tolong paringi wasiat, Pak. Kira-kira wasiat iku nak mangan ono pitik mosok ngono. Ya enggak mungkin lah. Beliau itu akan menyebutkan perkara-perkara yang paling besar yang akan menjadi pegangan anak-anaknya kalau beliau meninggal dunia. Yang akan dinasihatkan kira-kira, nak, jangan tinggalkan ikatan dengan Allah. Ikuni wong tuane bener. Ini jangan tinggalkan ibadah. Yang kedua, yang rukun ya sama saudara. Itu paling begitu kan nasihat-nasihatnya. Enggak mungkin kemudian, nak, nih mangan pecel nah ya susu. Enggak mungkin. Karena itu wasiat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala diminta wasiat, maka beliau cuma mengatakan, usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah, karena ini kendali segala kehidupan. Orang itu kalau masih punya takwa, itu nyaman dan aman hidup. Seiring dengan tingkatan ketakwaan, itulah kenyamanan dan keamanan dalam hidupnya. Orang itu kalau masih punya kendali dengan Allah, itu nyaman dalam hidup. Yang kedua, yang kedua, as-sama' wa ta'ah, mendengar dan taat. Nasihat wasiat Rasulullah kedua itu dengarlah dan taatlah. Yani walau ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memimpin kalian itu budak dari negeri Habasyah. Budak itu para jemaah sekalian lebih tidak berhak menjadi raja dibandingkan yang jadi raja lewat cara curang. Kenapa? Pertama, budak itu tidak memiliki dirinya sendiri. Tidak memiliki dirinya sendiri. Dia itu milik orang lain. Lah bagaimana milik orang lain kok jadi rojo? Jadi penguasa. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa budak tidak boleh jadi penguasa. Budak tidak boleh jadi penguasa. Tapi seandainya seorang budak yang seharusnya dia tidak boleh jadi penguasa, kemudian dia kok jadi penguasa, entah caranya apa, dan itu pernah terjadi dalam sejarah. Ini Kafur al-Syedi, salah satu penguasa Mesir, itu seorang budak. Budak erojo terus bermain cinta dengan sang permaisuri, kemudian mengkudeta rajanya dan dia jadi raja. Ini di zaman Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan itu salah satu yang menyebabkan fitnahnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi pernah ada kisah kasus semacam itu, pernah ada kasus yang semacam yang semacam itu. Dalam kondisi semacam itu para fitan azanillahu ayyakum, maka tetap as-sama wa ta'ah. Jadi jangan pandang sosok pemimpinnya, yang penting laksanakan perintah. Kalau memang perintah itu tidak melanggar syariat, kalau memang perintah itu tidak melanggar syariat, dan ini adalah akidah Ahlussunnah. Karena para fitan azanillahu ayyakum, melanggar akidah ini yang terjadi adalah malapetaka. Wallahi para ikhwah, negeri kita yang sekarang banyak kita itu ngeluh, opo-opo larang, opo-opo susah, opo-opo ini, negeri inilah yang diimpikan oleh saudara-saudara kita di Suriah. Negeri ini yang diimpikan oleh saudara-saudara kita di Libya pasca jatuhnya Muammar Gaddafi. Negeri yang semacam ini, sing sholat isih iso sholat, sing poso isih iso poso, sing ta'lim isih lancar ta'lim, sing kerja ya tetap kerja, sing turu ya aman turu. Negeri semacam ini dengan kondisi semua yang kita keluhkan itu menjadi impian saudara-saudara kita di Suriah, menjadi impian saudara-saudara kita di Irak, menjadi impian di saudara-saudara kita di berbagai negeri yang mereka tatkala dikuasai, dipimpin oleh orang-orang yang zalim, melakukan pemberontakan, kudeta kekuasaan, terjadilah yang terjadi. Mereka sekarang, orang-orang Mesir itu, kalau antum tanya, duh seandainya kembali ke zaman Husni Mubarak. Padahal siapa yang menggulingkan Husni Mubarak? Mereka dewi dengan demo besar-besaran sampai Husni Mubarak jatuh runtuh. Muammar Gaddafi. Setelah mereka ini sekarang terjadi, mereka memimpikan, duh seandainya kembali ke zaman itu. Ini sampean kabeh disindir Pak Harto to? Ini piye, Bro? Sik piye anak zamanku to? Masih pun enggak ngerti Pak Harto ya apa. Iku sing gawe ku ya rada ngerti ngene, rada ngerti. Para fitan azani Allah wa yakum. Syukuri, syukuri dan syukuri. Apa yang bisa kita lakukan? Orang-orang semacam kita yang bisa kita lakukan, kiprahkan kita pada kondisi kita. Yang kedua, selipkan doa untuk pemerintahan negeri kita di setiap doa-doa kita. Sufyan Tsauri rahimahullahu taala. Yani beliau pernah mengatakan seandainya saya boleh minta kepada Allah, saya ingin memberikan sisa dari umurku untuk Harunur Rasyid. Kenapa? Karena kemaslahatan beliau untuk umat, kemaslahatku untuk diriku sendiri. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan ciri khas Ahlussunnah mendoakan kebaikan untuk penguasanya, dan ciri khas Ahlul Bidah mendoakan kehancuran untuk penguasanya. Ini doakan ya ikhwan, kebaikan untuk pemimpin negeri kita, doakan kebaikan. Kenapa? Celaan, yakni acuan, apa itu keluhan, caci maki, apa memberikan solusi? Enggak memberikan solusi. Doa bisa menembus alam langit, menembus arsy, dan tatkala doa menembus arsy, maka sangat mudah bagi Allah membolak-balikkan hati, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membolak-balikkan hati manusia. Wallahu a'lam, insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita belajar, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi idzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.